bentangan alam raya. Cerah lembut, sejuk dalam jiwa. Salut haruku atas segala keikhlasanmu. Laksana embun teriring cahaya mentari. Sejuk, segar, menerangi jiwa kami. Ya Ustadz. Berbekal dengan ilmu.